Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 31 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, taufiknya, inayahnya untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan beberapa periwayatan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, dan kita malam hari ini insyaallah taala akan membacakan riwayat terakhir dalam bab yang ke-8 ini yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abi Malik an Abi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahnya Abu Malik bernama Tariq ibn Asyam, Tariq ibn Asyam al-Ashja'i, dan beliau merupakan salah seorang sahabi, deretan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling tidaknya bisa kita lihat ketika Tariq ibn Asyam mengatakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti beliau telah hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kata beliau wa kafara bima yu'badu min dunillah, kemudian dia mengkufuri, mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu, hartanya dan darahnya diharamkan oleh Islam, yang menjadi penjaminnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhu ala Allah, dan perhitungan hisab dari amalan-amalan orang tersebut akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka di sini disebutkan dua persyaratan bagaimana darah seorang muslim dan hartanya aman, tidak boleh diganggu gugat. Yang pertama mengucapkan lafadz la ilaha illallah tanpa penyebutan Muhammadur Rasulullah, dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kapan lafadz ini harus ditambahkan, kapan lafadz ini tidak harus ditambahkan. Sudah selesai pembahasannya walhamdulillah. Kemudian syarat yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam wa kafara bima yu'badu min dunillah, inilah syarat yang ada di dalam hadis Tariq ibn Asyam radhiyallahu taala anhu arda. Syarat yang pertama sama seperti hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sebelumnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjamin semua harta muslimin, semua darah-darah mereka, semua harga diri-harga diri mereka untuk tidak boleh sama sekali diganggu-gugat. Darah-darah mereka aman, harta-harta mereka pun aman, begitu pula harga diri-harga diri mereka ketika sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ini kalimat yang sangat luar biasa yang akan bisa menyelamatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari an-nar. Begitu banyak dosa yang dia kerjakan apabila dia menjadi seorang muwahhid, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah tentunya bukan hanya sekedar pengikraran, ada syarat-syarat lainnya di sana. Seperti yang disebutkan oleh para imam salaf bahwasanya yang namanya kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukankah kunci tersebut memiliki gerigi-gerigi untuk bisa membuka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syurut kalimat la ilaha illallah. Ada 7-8 syarat di sana yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, hadis Tariq bin Asyam, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia mengkufuri, benar-benar dia mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, sebuah faedah penting dari apa yang berkaitan dengan haramnya toleransi antar umat beragama dalam keyakinan-keyakinan mereka. Kita bertoleransi dengan akidah Trinitas misalkan. Kita bertoleransi dengan dewa-dewa, patung-patung yang dimiliki oleh kaum-kaum non-muslim. Ini tidak benar dan bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita bisa mengetahui bagaimana kaum liberalis yang mulai merongrong masuk ke dalam barisan muslimin terkhusus di negara kita Indonesia ini sangat mudah untuk menyebarkan kerancuan-kerancuan berfikirnya. Kalau bahasa syariatnya, sangat mudah untuk menyebarkan syubhat-syubhatnya. Apa syubhatnya? Ya, namanya manusia harus saling menghormati, harus saling menghargai dan ila akhirih. Ada keluar di sana yang namanya HAM, hak asasi manusia. Tidak boleh kita melanggar HAM tersebut. Padahal Islam telah memiliki HAM yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hak asasi manusia versi Islam? Seorang pembunuh yang membunuh nyawa orang lain dengan sengaja dibalas, dikisos, dibunuh. Seorang pencuri yang telah sampai kepada nisabnya harus dipenggal kedua tangannya, al-kaf, pergelangan tangan dari ujung sampai ujung tangannya, ujung jarinya sampai ke al-kaf, pergelangannya. Ini harus dipotong. Ini yang namanya hak asasi manusia versi Islam, bukan versi kaum liberal. Begitu pula apa yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam tanda kutip versi Islam adalah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kita mengkufuri, benar-benar mengingkari. Mengingkari apa yang ada di muka bumi ini dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabiullah Ibrahim, bagaimana beliau berlepas diri dengan apa yang telah disembah oleh ayah beliau sendiri. Ayah beliau sendiri yang bernama Azar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala hadis yang akan kita masuk ke dalamnya, pembahasan bab yang ke-9, kita akan melihat bagaimana paman Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Abu Talib tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan Nabiullah Ibrahim, bukan di tangan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi murni hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Innani bara'un mimma ta'budun. Sungguh aku berlepas diri, bara', dengan apa-apa yang telah kalian sembah. Dalam lafaz yang lainnya yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Artinya benar-benar berlepas diri, bukan hanya dari sesembahan-sesembahannya, berlepas dirinya juga dari orang-orang yang menyembah. Jadi berlepas diri bukan hanya kepada akidah Trinitasnya, tapi berlepas diri dari ahl Trinitas, yaitu kaum Nasoro. Tidak boleh kita cinta kepada mereka, tidak boleh kita loyal kepada mereka. Toleransi dalam urusan keyakinan, ada tetangga kita misalkan non-muslim, hujan, kebetulan kita punya mobil, diantarkan ke gereja, lah, ini bukan bahagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hujan, kita punya mobil, tetangga enggak punya mobil, diantarkan ke rumah sakit, ahlan wa sahlan. Silakan. Harus dibedakan antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan mereka dengan muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi baju perang yang terbuat dari besi yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, murtahinun indal yahud. Ada dalam genggaman seorang Yahudi yang merupakan tetangga beliau, digadaikan karena beliau alaihi salatu wasallam butuh makan. Digadaikan baju besi tersebut, beliau mendapatkan sejumlah nominal uang, kemudian dibelikan untuk makanan. Wafat Nabi alaihi salatu wasallam, baju besinya masih berada di tangan Yahudi. Muamalah duniawiyah. Tidak ada unsur sama sekali yang berkaitan dengan perkara-perkara keyakinan, akidah. La. Maka ikhwati fillah yarakumullah, syarat yang kedua inilah yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghuti. Barang siapa yang mengkufuri at-taghut. Apa itu at-taghut? Kullu ma yu'badu min dunillah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, at-taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan al urwah al wuthqa, al Quran, wa fi qaulil akhar min al mufassirin as sunnah, wa qil al Quran was sunnah ma'an. Haruma maluhu wa damuhu, ketika dia sudah menepati persyaratan yang pertama, mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang kedua mengkufuri apa-apa yang ada di sisi kaum kufar non muslim, maka darah mereka haram untuk ditumpahkan dan harta mereka haram untuk dirampas. Wa hisabuhu 'alallah, adapun yang berkaitan dengan amalan-amalan mereka akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya yang disebutkan oleh lima muslim alaihi rahmatullah, masih sama dari riwayat Tariq ibn Asyam al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, akan tapi dengan lafaz annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man wahhadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaan pada lafaz tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, bab yuqatal an-nasu hatta yuwahhidullah, yang mana manusia itu berhak untuk diperangi sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-9 yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, babun ad-dalilu ala sihhati islami man hadarahul mautu ma lam yugharghir. Sebuah bab yang berkaitan dengan dalil ala sihhati islami, dalil yang menunjukkan sahnya Islam seseorang, teranggapnya keislaman seseorang, yang apa? Man hadarahul mautu, ketika dia di akhir hayatnya, teranggapnya keislaman seseorang di akhir hayatnya, dia sudah mau meninggal baru dia mengucapkan la ilaha illallah, ini teranggap masih. Malam yugharghir, syaratnya satu. Apa itu syaratnya? Belum sampai ke kerongkongan. Sakaratul mautnya belum sampai ke kerongkongan. Nyawanya belum sampai ke kerongkongan, masih ada. Masih di kakinya, masih di betisnya, masih di pahanya, masih di perutnya, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Kalau sudah sampai ke kerongkongan, ini namanya yugharghir, tertutup pintu taubat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu syaratnya, apabila dia berada di akhir-akhir masa hidupnya, kemudian kita masih berusaha kepada mereka untuk mentalkinkan kalimat tauhid, padahal dia musyrik, non-muslim, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengharapkan atau Allah menginginkan dia mendapatkan hidayah, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah, dan terhapuslah seluruh dosa-dosa yang telah dia perbuat. Teranggap Islam apabila nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Berkata lima muslim alaihi rahmatullah, bisa nadihi an Sa'id ibn al-Musayyib, dari seorang tabi'in yang mulia yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, an abih, Riwayatnya datang dari ayahnya Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa nama ayahnya Sa'id ibn al-Musayyib? Nama ayah dari Sa'id ibn al-Musayyib adalah Al-Musayyib ibn Haznin ibn Abi Wahbin ibn Amr. Al-Musayyib ibn Haznin ibn Abi Wahbin ibn Amrin Al-Qurashi Al-Makhzumi. Al-Musayyib ibn Haznin ibn Abi Wahbin ibn Amrin Al-Qurashi Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qal, beliau mengatakan, lamma hadarat Abu Talib al-wafah, ketika paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, beliau akan mengakhiri masa hidupnya, artinya sudah pada sakaratul maut, tapi sakaratul mautnya ini masih di awal-awal. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, sampai 3 kali diulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena posisinya itu ruh sudah diangkat oleh malaikat maut, kemudian sudah sampai ke kerongkongan, tertutup pintu taubat. Tapi ini posisinya Abu Talib masih berada, ruhnya itu masih tetap di jasadnya, tapi sudah terakhir, sudah kakinya, jempolnya sudah mulai dingin, dan sekian banyak tanda-tanda dari akhir hayatnya seorang manusia. Ketika akhir-akhir hayatnya Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi rumah beliau. Mendatangi rumah Abu Talib, pasang paman. Fawajada indahu, maka ketika Nabi masuk ke dalam rumah paman tersebut, ke rumah Abu Talib, beliau mendapati 2 orang dari kalangan musyrikin. Yang pertama adalah Aba Jahlin. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. 2 orang musyrik yang sangat teguh untuk memegang agama kesyirikannya, dan selalu mendampingi Abu Talib. Apakah Abu Talib dalam keadaan sehat ataukah Abu Talib dalam keadaan sakit seperti ini, sakit yang akan mendatangkan kematiannya. Bahkan ternukil ketika Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah beliau, 2 orang inilah yang paling banyak menghasut. Ayo Abu Talib, kembali kepada kami. Jangan kamu terus bela Muhammad. Jangan kamu terus bela keponakanmu. Tapi Abu Talib yang memang memiliki sebuah keinginan untuk membela sang keponakan dari gangguan-gangguan musyrikin, dan Abu Talib merupakan orang yang mulia di hadapan kaum musyrikin yang lainnya, dia termasuk tokoh. Maka ketika Abu Talib, sang paman Nabi alaihi salatu wassalam, melindungi Nabi, melindungi Muhammad alaihi salatu wassalam, teranggap dan ditakuti, disegani oleh kaum musyrikin yang lainnya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi paman beliau, fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah. Abu Jahal ada di sisi Abu Talib, begitu pula Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sang paman, ya ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah, la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Di akhir hayatnya Abu Talib sebenarnya menginginkan hidayah, tapi apa mau dikata, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hal yang lain. Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan Abu Talib sebagai seorang yang wafat dalam keadaan musyrik. Bagaimanapun usaha, upaya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuknya Abu Talib ke dalam Islam tidak akan terlaksana. Pelajaran penting yang bisa kita ambil apa? Selama masih bisa diusahakan, jangan putus asa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang kita cintai, Abu Talib sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman beliau. Bayangkan antum, paman sendiri yang membela perjalanan dakwah, benar-benar melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan musyrikin, mencintai paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kecintaan ini, sampailah Nabi alaihi salatu wasallam ingin memberikan hidayah, ingin menyampaikan risalah Islam ini. Ucapkan walaupun terakhir hanya satu, la ilaha illallah. Kalau lafaz ini ternukil dan terikrar di ucapan sang paman Abu Talib, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalimatan. La ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat, asyhadu laka biha indallah. Kalimat yang nanti aku akan persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Talib, wahai pamanku. Kalau engkau telah mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja, aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela engkau, mengangkat engkau dari jerumus api neraka. Ini tujuan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang kalimat tauhid la ilaha illallah ini kalimat yang sangat agung. Tapi jangan berdasarkan hal ini dimasukkan ke perkara-perkara politik yang viral akhir-akhir ini. Sekian banyak pernik-pernik dakwah dalam tanda kutip menukilkan ucapan la ilaha illallah dengan background hitam, la ilaha illallah dengan background hitam, apakah itu bendera HTI ataukah bendera ISIS. Yang dipermasalahkan ketika mereka menisbahkan hal ini kepada al-Islam, sementara Islam sangat berlepas diri dari yang demikian. Tayyib, anggaplah, anggap bahwa yang mereka gembar-gemborkan hari-hari ini, maksud saya bahwa rayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rayatun Rasulillah, benderanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah bendera hitam yang bertuliskan lafaz putih la ilaha illallah. Anggap benar, karena hadis ini dipermasalahkan, diperbincangkan di kalangan para muhadditsun. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah menghasankan hadis ini. Tapi jumhur al-muhaddithin mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi anggap, anggap hadis ini adalah hasan, inda qaul atau inda kalam al-imam atau inda hukum al-imam al-albani alaihi rahmatullah. Anggap, apakah rayah, bendera yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memerangi muslimin, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau untuk memerangi muslimin? Ini pertanyaannya. Ini baru pertanyaan pertama, belum masuk pertanyaan kedua. Apakah pertanyaan yang kedua sekarang? Bendera yang mereka yakini, bendera Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, digunakan untuk tujuan-tujuan politis? Ini baru pertanyaan kedua, belum pertanyaan ketiga. Masih ada pertanyaan ketiga, masih ada pertanyaan keempat, kelima. Yang satu dan kedua dulu silahkan jawab, wahai pihak-pihak yang memviralkan kalimat tauhid sebagai ini bendera Nabi. Kenapa kalian mengingkari bendera Nabi? Kita bukan mengingkari bendera Nabi. Tujuan yang ada di dalam bendera tersebut diviralkan akhir-akhir ini, ada pin baju, ada topi, ada syal, ada macam-macam. Berlandaskan ini benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang anti bendera tauhid berarti anti Rasul sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita bukan anti kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bendera itu digunakan untuk memerangi sesama muslim? Apakah bendera itu digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk tujuan-tujuan politis? Tidak sama sekali. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan salah satu hikmah dari jihad fi sabilillah adalah apa? Li'la'i kalimatillah. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat tauhid, mengagungkan kalimat tauhid, memuliakan kalimat tauhid. Sementara yang terjadi sekarang apa? Banyak non muslim bertepuk tangan dengan kejadian ini. Lihat muslimin, sesama muslim mereka berseberangan, berbeda pendapat. Yang satu pendapat demikian, yang satu lagi pendapat demikian. Berarti kan ini sudah lepas dari hikmah dari jihad fisabilillah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hikmahnya yang mengagungkan, memuliakan kalimat tauhid? Nyatanya kalimat tauhid sampai dibakar seperti itu. Berarti ini ada tendensi-tendensi tertentu, ada tujuan-tujuan politis yang kita tidak berhak masuk ke dalamnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah firqah, sebuah kelompok yang paling jauh dari tujuan-tujuan politis. Maka apabila ada sebahagian as-salafiyun yang mengaku dirinya berada di atas jalan dakwatus salafiyah tapi tercampur di dalam permasalahan ini, klaim dusta yang ada di sisi mereka, pernyataan yang tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau mereka berlandaskan dengan siasah asy-syar'iyah, politik yang syar'i, politik islami, butuh dikaji lagi. Silahkan pelajari lagi wahai da'i, wahai ustaz, wahai guru. silahkan kaji lagi apa yang dimaksud siasah syariah, politik Islam, politik syar'i yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah siasah syariah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlandaskan dengan perkara-perkara demokrasi, berkiblat kepada apa yang ada di sisi mereka dari kaum-kaum liberal, komunis dan yang seterusnya. Kita tidak mengingkari Nabi alaihi wasallam memiliki siasah syariah. Naam. Beliau alaihi wasallam memiliki politik Islam, politik syariat. Bagaimana setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menunjuk Abu Bakar, setelah Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab, kemudian estafet dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib terus sampai ada khilafah Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah terus. Ini kan terjadi karena adanya siasah syariah tadi. Tapi apakah siasah syariah ini dipraktekkan secara plek? Kalau bahasanya Ustaz Hukum. Apakah dipraktekkan secara plek oleh mereka ataukah tidak? Ternyata tidak, jauh. Siasah syariah kemana? Siasah syariah kalau bahasa sebagian para ulama salaf, siasah syariah fil wadi wahum fi wadin akhar. Berbeda lembahnya. Siasah syariah yang diamalkan oleh Nabi SAW berada di lembah A, mereka berada di lembah Z, jauh, ujung-ujung. Berarti tidak bisa dimasukkan. Kalau mau dimasukkan, dipaksakan. La ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksakan unsur-unsur agama di dalam Al-Islam. Harus. Enggak ada unsur paksaan di dalam agama Islam. Maka ini kalimat yang sangat agung yang bisa menyelamatkan seorang Abu Thalib yang dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya musyrik. Enggak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah puasa, enggak pernah beramal saleh, enggak pernah melakukan salat 5 waktu. Tapi apabila beliau mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, Nabi alaihi salatu wasallam menjamin. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan persaksikan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahlin. Orang-orang yang berada di sisi Abu Thalib dari kalangan musyrik tadi, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah tidak diam. Yang namanya peperangan as-sira bainal haqqi wal batil, kalau pakai bahasa Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, as-sira, peperangan, pertempuran antara al-haq dengan al-batil, itu mustahil untuk dihilangkan, pasti dan pasti ada. Maka sekaligus ini meluruskan keinginan yang dimiliki oleh sebahagian muslimin, sebahagian firqah, sebahagian kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam, bahwasanya tinggalkanlah tahdzir, tinggalkanlah membahas perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan, biarkan muslim bersatu dulu. Ini yang dikritisi bukan kita, yang dikritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya. Kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam yang telah menyebutkan iftaraqat hadhil ummah atau sataftariqu ummati, akan berpecah belah umat ini menjadi 73 firqah, 73 golongan. Ini Nabi alaihi wasallam yang mengatakan. Berarti kalau mereka ingin bersatu, menyatukan 73 golongan, berarti bukan ingin mendiamkan ahlu sunnah, ingin mendiamkan ar-rasul wal'iyadzubillah, secara sadar ataukah tidak sadar. Karena yang namanya perpecahan pasti ada, mau dihindari bagaimanapun pasti ada. Nabi alaihi wasallam telah menyebutkan sataftariqu ummati, dan ini termasuk dari alamatun nubuah, alamat kenabian yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang terjadi akan datang di umat ini telah ada di sisi Rasul SAW. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Targetnya menjadi satu? Tidak akan bisa. Mustahil. Maka as-sira' bainal haqqi wal batil pasti ada. Peperangan antara hak dan batil pasti ada. Membantah syubuhat, mentahzir pasti ada. Kalau itu mau ditiadakan dari majelis-majelis kita, ya berarti kita bungkam dari al-haq, bungkam dari kebenaran, seperti syaitan yang bisu. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ketika melihat Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan nasihatnya, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, mereka berdua tidak tinggal diam. Inilah as-sira' bainal haqqi wal batil, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Masuk lagi syubhat ke sisi Abu Talib. Maka di antara faedah yang bisa diambil yang disebutkan oleh para syurrahul hadis, bahayanya kita berteman, berkawan dengan orang-orang yang jelek. Julasa ussu. Maka hati-hati ya ikhwati fillah ya rakumullah, dari teman-teman yang tidak membantu kita dalam beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Dari teman-teman yang cenderung menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara kemaksiatan, kedustaan, pengkhianatan, keharaman, dan yang seterusnya. Dari perkara-perkara kemaksiatan, jauhi teman-teman tersebut, teman-teman yang tidak bisa memberikan tambahan dalam kualitas keimanan kita. Maka seperti ini, Abu Thalib masih memiliki teman-teman duduk yang jelek, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu? Abdul Muttalib, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun tidak tinggal diam, terus diucapkan, wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang ringan. Kalimat ini ringan bagi mereka-mereka yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga faedah yang diambil oleh para imam. Bagaimana seorang yang mendapatkan taufik, al-muwaffaq man waffaqahu Allah, kata imamatus salaf. Al-muwaffaq, seorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, siapa? Man waffaqahu Allah. Mereka-mereka yang diberikan hidayah, mereka-mereka yang diberikan petunjuk, kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam pandangan kita mungkin, apa sih sulitnya Abu Thalib cuma mengucapkan la ilaha illallah, apa sulitnya? Tapi berat sekali keluar dari lisan beliau. Kenapa? Belum mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum masih ada kemungkinan, tapi ini tidak mendapatkan taufik karena tidak ada kemungkinan, wafat dalam keadaan musyrik wal iyadzu billah. Terus Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulangi ucapan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun di sisi lain terus, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Terus peperangan antara al-haq dengan al-batil. Sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita diam dari kebid'ahan, kita diam dari kesyirikan, kita diam dari kemaksiatan, mustahil. Inilah akidah yang dimiliki dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sira'u bainal haqqi wal batil. Hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahum, sampai akhirnya setelah perang antara al-haq dengan al-batil, Nabi alaihi salatu wasallam dengan dua orang musyrik tadi, ucapan terakhir yang ada di sisi Abu Thalib dan ruhnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa ala millati Abdul Muttalib, wafat dalam keadaan musyrik berada di atas keyakinan nenek moyangnya Abdul Muttalib. Tidak bisa mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, padahal Nabi alaihi salatu wasallam, kurang mulia apalagi seorang yang mentalkin. Kalau kita mungkin ketika ada kerabat atau saudara-saudara kita yang meninggal, ayo panggilkan orang-orang paling mulia, para kiai, para habaib, yang seterusnya, talkin ini saudara saya. Ini kurang mulia apalagi yang mentalkin paman Nabi, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seorang kiai, bukan seorang habaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang membuka pintu surga nanti di yaumul qiyamah. Keutamaannya luar biasa. Akan tetapi tetap, yang namanya hidayah bukan di tangan seorang manusia. Yang namanya hidayah murni dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Khaliq. Maka ucapan terakhir dari Abu Thalib adalah tetap berada di atas agama nenek moyangnya, yaitu agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dia tidak ingin mengucapkan dan mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhenti sampai di situ. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyerah, tidak berputus asa. Ini yang harus kita ambil pelajarannya. Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang sangat mujtahid, bersungguh-sungguh. Tidak seperti sebagian kita menghafal dari jam 5:30 sampai 6:15 tiga ayat tidak masuk-masuk, ya sudah tutup, keluar mainan. Mainan kelereng, mainan apalagi sekarang yang lagi banyak, macam-macam mainannya talabah kita sekarang, santri-santri, Masya Allah, tabarakallah. Putus asa, gampang down, gampang apa namanya, menyerah. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beliau mengucapkan ketika masih hidup, ya ammi qul la ilaha illallah, terus mujtahid. Dan ketika wafat dalam keadaan musyrik pun Nabi tidak tinggal diam. Aduh sudah putus asa, berarti Abu Talib sudah tidak masuk ke dalam Islam. Tidak, diteruskan oleh Nabi SAW yang akhirnya nanti ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh wahai Muhammad, bukan tempatnya engkau beristighfar, meminta ampun untuk dia. Faqala Rasulullah SAW, amma Allah la astaghfiranna lak, di hadapan jasad yang telah terbujur kaku, di hadapan sang mayit Abu Talib paman beliau, amma Allah, demi Allah, dengan lafad al-halaf, bersumpah Nabi SAW. Artinya apa? Perkara yang akan beliau sebutkan, yang akan beliau amalkan ini perkara yang besar. Bukan hanya perkara yang sesuatu yang direncanakan terus nanti dilupakan begitu saja. Tidak, betul-betul diniatkan menjadi azam, niat yang kuat dari Rasul SAW. Amma Allah, demi Allah, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Apa kata Rasul SAW? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan memintakan ampun, beristighfar untuk kamu, wahai pamanku. Memintakan ampun, karena saking cintanya Nabi SAW tidak rela. Seakan-akan tidak rela Nabi SAW, Abu Talib akan masuk ke dalam azab Allah, wal'iyadzu billah. Seakan-akan seperti itu. Maka Nabi SAW, astaghfirannalak, demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu, wahai pamanku. Malam unha angk, selama aku tidak dilarang untuk melakukan hal yang demikian. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba atau walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Apa kata Allah azza wa jal, maka nalin nabiy, tidak pantas, tidak sepantasnya seorang nabi, walladzina amanu, dan tidak pantas pula ini dilakukan oleh mereka orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru lil musyrikin, ketika mereka beristighfar meminta ampun untuk orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat dekat dari nabi tersebut alaihi salatu wassalam, kerabat-kerabat dekat dari kaum mukminin, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas wadih bahwasanya si fulan kerabat terdekatku tersebut wafat dalam keadaan musyrik dan dia menjadi penghuni neraka jahannam wal'iyadzu billah. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketika wafatnya Abu Talib, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wajalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, innaka latahdi man ahbabt, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, hidayah itu hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling faham, paling mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah-hidayah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Selesai penukilan hadis ini yang insyaallah taala penjelasan secara rinci insyaallah taala akan kita nukilkan dari perkataan a'immatus salaf yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wara'ah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Tentunya tidak semua pertanyaan mengingat waktu yang terbatas. Apakah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib kekal di dalam neraka? Bila syak, tanpa keraguan, karena dia wafat dalam keadaan musyrik dan dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini meluruskan keyakinan sebahagian pihak yang menganggap bahwasanya setiap keturunan atau kerabat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Belum tentu, karena yang namanya nasab keturunan itu tidak akan menjamin seorang akan masuk ke dalam syurga ataukah tidak. Yang bisa menentukan adalah amalan-amalan solehnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian adalah sesungguhnya yang paling mulia di tengah-tengah kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Walaupun dia tidak memiliki hubungan sama sekali, tidak ada nasab keturunannya, bukan dari bangsa Arab, bukan lagi dari bangsa Quraisy dan yang seterusnya, tapi mereka orang yang bertakwa, maka mereka berhak untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu gulu dengan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian mereka ingin menjadikan keturunan Nabi sebagai orang yang tidak menginjak tanah. Artinya harus dimuliakan dengan sesuatu yang sangat lebih. Wal'iyadzu billah. Ini termasuk penghormatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau dihormati dengan cara berdiri oleh sebagian sahabat, beliau masuk ke dalam ruangan, berdiri sebagian sahabat, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jangan lakukan yang demikian. Ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aina, di mana ketawadhu'an kalian wahai al-habaib? Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mengapa kaum teroris atau khawarij menganggap aparat keamanan atau polisi sebagai taghut? Begitu pula pemerintah kita. Ya, karena mereka termakan dengan syubhat apa yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang mereka masukkan. Wa illa apa yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala semuanya jelas. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan sesuatu bukan dari Al-Qur'an, bukan dari As-Sunnah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan di sisi mereka orang yang kafir adalah orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan, yang disebut dengan at-taghut. Karena mereka tidak memahami Al-Qur'an seperti pemahamannya para sahabat. Allahul musta'an. Tolong penjelasan tentang penyimpangan Hizbut Tahrir beserta bukti-bukti ilmiahnya, dan bagaimana membantah syubhat mereka yang mengatakan bahwa kalian salafi tidak meyakini bahwa di akhir zaman akan kembali ditegakkannya kekhalifahan atau kekhilafahan mungkin. Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Penyimpangan-penyimpangan Hizbut Tahrir jelas dan bukti-buktinya ada, artinya bukan sesuatu yang tersembunyi. Cukup ketika kita melihat di antara apa yang mereka yakini adalah harus digulingkannya pemerintah yang sah demi tegaknya khilafah, ini sudah kesesatan yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda untuk kita sam'an wa ta'atan. Untuk kita mendengar dan taat. Alaikum bisam'i wa ta'ah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa di tengah-tengah kalian. Sementara mereka tidak mau taat. Apakah itu bukan satu kesesatan? Apakah itu bukan satu syubhat dalam pemikiran-pemikiran mereka? Jelas. Dan bantahannya adalah hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Kalau kita bahas satu persatu, berarti kita membutuhkan waktu yang sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Itu inti dari apa yang mereka keluar dari ajaran atau akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya orang yang suka menasihati tapi tidak sesuai dengan nasihatnya? Berhati-hati. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia menasihati tapi tidak melaksanakan apa yang telah dia nasihatkan. Sangat benci Allah Subhanahu wa taala dengan model orang yang semacam itu. Kabura maqatan indallahi, kemurkaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu, ketika kalian mengucapkan mala taf'alun, kabura maqatan indallahi antaqulu mala taf'alun, yang tidak kalian amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apa nasihat antum kepada seorang yang selalu memandang saudaranya atau temannya dengan sebelah mata dan tidak mudah memberikan uzur kepada saudaranya atau temannya? Mohon jawabannya. Wujalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Itu nasihat yang bisa saya sampaikan. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, cobaan. Atasbirun, apakah bisa bersabar? Jangan suka meremehkan orang lain, jangan suka menganggap diri kita lebih dari orang lain. Begitu pula jangan pihak yang lain merasa kalau dia diremehkan. Kalau memang dia diremehkan, ya silahkan. Artinya kita tidak membutuhkan sebuah kehormatan, harus dimuliakan, harus dibuatkan karpet merah, harus, tidak perlu diangkat-angkat. Kita menjadi seorang yang mutawadhi, rendah diri,